Doa menghadapi orang marah. La ilaha illallahul halimul hakim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsil azim. La ilaha illa anta azza jaruka wa jalla sana'uka. Artinya, tiada Tuhan melainkan Allah yang maha kasih sayang lagi maha bijaksana. Maha suci Allah yang memelihara 7 langit dan yang memelihara ars yang besar. Tiada Tuhan melainkan Engkau, sangat kuat perlindunganmu dan maha tinggi perlindunganmu.